Halo, di mana Mi Saudara? Jadi you foto hari ini? Oh ya, ditunggu. Oke. Jadi you foto hari ini? Oh ya, ditunggu. Oke. Wei, saudara aku. Wei, saudara aku juga. Mana calon kita? Lalu terlampaui mare.